Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majlis ba'das subuh ini dalam rangka untuk mempelajari at-tauhid, akidah yang pernah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, kita masih pada pembahasan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi celah-celah dan menjaga kemurnian tauhid. Barakallahu fikum, dengan menutupi segala celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Peringatan-peringatan, bahkan peringatan-peringatan yang sangat keras telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diantaranya adalah hal-hal yang terkait dengan kuburan. Hal-hal yang terkait dengan kuburan. Bagaimana sikap kita terhadap sebuah kuburan, bahkan itu kuburan seorang wali, kiai, bahkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian hadis terakhir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah hadis dari Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nam Ali bin Husain bin Ali, cucu dari Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Zainul Abidin. Zainul Abidin, barakallahu fikum. Zain itu artinya perhiasan. Al Abidin, orang-orang yang beribadah. Perhiasannya ahli ibadah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Digelari dengan Zainul Abidin karena memang beliau pantas dan layak untuk mendapatkan gelar tersebut. Bahkan beliau termasuk di antara Ahlul Bait yang paling mulia, di antara Ahlul Bait yang memiliki sifat-sifat mulia, mulai dari keilmuan, kezuhudan. Dan beliau juga adalah seorang yang faqih di dalam agama ini. Barakallahu fikum. Dan beliau pada tragedi Karbala di mana bapaknya terbunuh, Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau termasuk di antara laki-laki yang selamat pada kejadian tersebut. Dikarenakan beliau waktu itu masih kecil sehingga dia dibiarkan hidup. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di sini annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kana 'inda qabrin nabi fayadkhulu fiha. Bahwasanya dia melihat seseorang yang mendatangi sebuah lubang yang ada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha, dan dia masuk ke dalam lubang tersebut. Fayadu, dan dia pun berdoa. Dan dia pun berdoa. Fanahahu, dan Ali bin Al-Husain bin Ali melarang orang tersebut untuk melakukan perbuatannya. Orang ini datang ke kuburan Nabi dan memasuki sebuah lubang yang dia lihat di situ. barakallahu fikum, tentunya dia memiliki keyakinan ada hal yang dia cari, yang dia harapkan, bahwa dengan berdoa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan pintu dan celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Bahkan bukan hanya sebatas doa saja. Bukan hanya sebatas doa saja, seluruh ibadah yang dilakukan di sisi sebuah kuburan, apalagi itu adalah kuburan dari orang-orang yang dimuliakan, diagungkan, seperti kuburan Nabi, kuburan orang saleh, wali dan seterusnya. Barakallahu fikum. Perbuatan-perbuatan ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, nam barakallahu fikum, pada bab sebelumnya, bab at-taghlid fi man abidallah, fi man abarallaha inda rajulin, fi man abarallah inda rajulin fa kaifa idza abadahu, yaitu bab larangan keras, peringatan keras dari Nabi bagi orang-orang yang beribadah di sisi kuburan, apalagi kalau sampai dia beribadah kepada orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Maka oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi kita untuk meyakini, sedikit pun kita tidak boleh meyakini bahwa ibadah lebih utama untuk dilakukan di sisi kuburan dari kuburan orang-orang soleh. Tidak boleh. Baik ibadah salat, qiraatul Quran, doa, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa li hadza naqul tukrahul qiraati indal qabri idza kana al-insan ya'taqidu anna al-qiraata indal qabri afdal. Dilarang atau tidak disenangi untuk membaca Al-Qur'an di sisi kuburan kalau seandainya dia meyakini bahwa membaca Al-Qur'an di sisi kuburan tersebut memiliki keutamaan. Memiliki keutamaan. Baik keutamaan tersebut terkait dengan orang yang berada di dalam kuburan, atau barakallahu fikum, keutamaannya adalah kembali kepada dirinya. Sama saja. Kalau seandainya dia meyakini hal demikian, maka hal ini dilarang. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka ketika Ali bin Al-Husain melihat orang tersebut berdoa di sisi kuburan Nabi, fanahahu, beliau melarangnya, disuruh menahan. Dan beliau mengatakan, ala uhadithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, maukah kalian saya sampaikan kepadamu sebuah hadis yang saya dengar dari bapakku dan dari kakekku dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Al-Husain meriwayatkan hadis dari bapaknya Al-Husain, kemudian Al-Husain meriwayatkan dari bapaknya lagi yaitu Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, la tattakhidhu qabri idan wala buyutakum kuburan wa sallu alayya fa inna taslimakum la yablughuni ayna kuntum, rawahu fil mukhtar. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Maksudnya adalah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai tempat berkumpulnya untuk melakukan sebuah acara rutin tertentu dan berulang, terjadwal. Ini maksud dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan engkau jadikan kuburanku sebagai id. Wala buyutakum kuburan. Dan jangan pula kalian menjadikan kuburan kalian, rumah kalian ibarat kuburan. Jangan. Maksudnya di sini, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Kenapa demikian? Nah, maksudnya adalah jangan sampai kita meninggalkan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, menegakkan sholat, terutama sholat sunnah, karena sholat sunnah itu lebih utama untuk dikerjakan di dalam rumah, kecuali di sana ada syariat khusus tentang sholat-sholat tertentu yang hukumnya merupakan sholat sunnah. Ini yang pertama maksudnya. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kuburan itu tidak ditegakkan sholat padanya dan tidak dibacakan Al-Quran di sisinya. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan jangan kalian menjadikan rumah kalian ibarat kuburan yang mana kuburan tersebut tidak ditegakkan sholat padanya, tidak dibacakan Al-Quran padanya, barakallahu fikum, tidak dilakukan kegiatan-kegiatan ibadah di sisinya secara khusus. Nah, ini maksudnya. Wasallu alayya fa inna salat fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum. Dan berselawatlah untukku, dikarenakan selawat dan salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Nah, dimanapun kalian melakukan selawat untukku, barakallahu fikum, dimanapun kalian mengucapkan salam, maka salam dan selawat tersebut sampai kepadaku. Nah, hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa kalau seandainya kita berdoa kepada Nabi atau bertawassul kepada Nabi, maka niscaya Nabi akan mendengarkan doa kita. Lah, ini merupakan kekhususan terkait dengan salawat dan salam yang dilakukan oleh umat beliau untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan kekhususan bahwa perkara ini bisa disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua ucapan, tidak semua zikir, apalagi doa, permohonan dan permintaan, itu tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga oleh karena itu ada orang-orang yang berdalilkan dengan hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang semakna bahwa salawat kita yang kita ucapkan untuk Nabi pasti akan sampai kepada Nabi dimanapun kita berada, menunjukkan bahwa kalau kita bertawassul kepada Nabi, pasti tawassul kita sampai kepada Nabi dimanapun kita berada. Lah, bukan seperti itu maknanya. Nah, para ulama menjelaskan bahwa hal yang sampai kepada Nabi atau disampaikan kepada Nabi hanya dalam perkara salawat dan salam untuk Nabi. Adapun selainnya dari doa-doa, maka itu tidak disampaikan kepada Nabi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya sama dengan kaum muslimin yang lainnya yang sudah meninggal. Innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memperdengarkan suara kalian kepada orang yang sudah meninggal. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan engkau tidak akan bisa menjadikan orang-orang yang berada di dalam kuburan tersebut mendengar ucapan-ucapan kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga berlaku kepada Nabi, berlaku Adapun terkait dengan permasalahan salawat dan salam yang disampaikan kepada Nabi, ini hanya khusus pada bab salawat dan salam saja dan tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Ali bin Abi Thalib, Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu rahimahullah barakallahu fikum, memberikan peringatan dan larangan bagi seseorang melakukan sebuah kegiatan ibadah di sisi kuburan Nabi. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa salaf dari umat ini mereka memiliki ghirah terhadap tauhid ini, terhadap akidah yang murni, dan sudah menjadi sebuah barakallahu fikum keyakinan yang diyakini oleh salafuna saleh bahwa perbuatan ibadah yang dilakukan di sisi sebuah kuburan ini merupakan pintu atau celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan tentunya hal ini mereka pahami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari kalangan Ahlul Bait sendiri, Ali Zainal Abidin yang dikatakan termasuk di antara 12 imam mereka. Dan bahkan imam-imam yang datang setelahnya yang diyakini oleh Syiah Rafidhah lahir dari keturunan Ali bin Al-Husain, dikarenakan satu-satunya putra Ali, putra Al-Husain yang selamat hanya Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Sehingga keturunan yang dijadikan sebagai imam oleh Itsna Asyariyah minasyiah barakallahu fikum hanya dari keturunan Ali bin Al-Husain barakallahu fikum diantaranya. Bahkan keturunan Ali sendiri termasuk orang yang paling mulia, diantara yang paling mulia dari kalangan Ahlul Bait, mengingkari perbuatan ini, barakallahu fikum, beribadah di sisi, bahkan di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingkari dengan pengingkaran yang sangat keras. Akan tetapi berbeda yang kita dapati zaman sekarang ini, justru barakallahu fikum mereka berkerumun datang ke kuburan dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan Ahlul Bait barakallahu fikum, dan banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan hal demikian. Terang-terangan mereka bertawassul dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kuburan seorang dari kalangan Ahlul Bait, dengan mengharapkan rezeki, minta anak, minta rezeki, minta uang barakallahu fikum, minta mobil dan seterusnya wal'iyadu billah barakallahu fikum. Sungguh mereka berbeda dengan salaf mereka dari kalangan Ahlul Bait, sangat mencolok sekali perbedaannya. Ali bin Al-Husain Zainal Abidin merupakan dari kalangan Ahlul Bait yang sangat mulia. Beliau adalah seorang faqih, seorang alim, seorang abid. Beliau mengingkari perbuatan ini dengan pengingkaran yang sangat keras, dan bahkan beliau meriwayatkan sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari bapaknya Al-Husain, dari kakeknya Ali bin Abi Thalib, dari buyutnya, kakek buyutnya barakallahu fikum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di dalam bab ini yaitu bab maja'a fi himayatil mustafa janabat tauhid wa saddihi kullatariqin yusilu ila syirki, bab tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga keutuhan tauhid ini dan beliau menutupi segala celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini. terutama dari ayat-ayat dan hadith-hadith yang disebutkan pada bab ini. Di antaranya adalah tafsir ayat Bara'ah, tafsir dari surat ayat yang disebutkan di dalam surat At-Taubah, yaitu Na'am laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Di awal bab Asy-Syaikh menyebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat kepedulian terhadap umatnya, kasih sayang beliau terhadap umatnya. Segala hal yang bisa, barakallahu fikum, yang bisa memberatkan umatnya, maka hal itu sangat berat bagi Nabi. Dan beliau sangat berupaya untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada umatnya. Kemudian yang kedua, ibadu ummatihi an hadhil hama ghayatal bu'di. Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menjauhkan umatnya dari batasan ini terkait dengan kuburan. Terkait dengan kuburan, beliau memberikan peringatan dengan peringatan yang sangat keras terkait dengan kuburan, hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian di dalam bab ini terdapat larangan nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsus. Larangan dari Nabi untuk berziarah ke kuburan Nabi dengan niat tertentu, dengan niat tertentu. Nah, wa illa, pada dasarnya ziarah kepada kuburan Nabi merupakan termasuk di antara amalan yang mulia. Mengucapkan salam kepada kuburan Nabi, barakallahu fikum, ini merupakan sebuah amalan yang mulia. Dikarenakan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar dibandingkan dengan umatnya. Akan tetapi kita dilarang untuk menziarahi kuburan Nabi dengan niat tertentu, ingin beribadah di sisi kuburan tersebut, apalagi sampai melakukan tawassul kepada beliau, yang mana ini merupakan perbuatan syirik. Adapun terkait dengan dalam rangka untuk mengingat naam, mengingat kematian, mengingat akhirat, maka tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara kuburan Nabi dengan kuburan selain beliau. Barakallahu fikum. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa hathuhu ala nafilah fil bait. Nabi sangat menganjurkan untuk agar diamalkan sholat sunnah di rumah masing-masing. Merupakan sebuah keutamaan yang mulia untuk kita menegakkan sholat sunnah di rumah. Baik itu qabliyah atau ba'diyah, dari rawatib, dari sholat fardu yang kita jalankan setiap hari, maka itu yang paling afdol adalah apabila dikerjakan di dalam rumah kita. Bahkan walaupun dia berada di kota Madinah, di kota Nabi, di kota Makkah, naam, di sekitar Masjidil Aqsa, naam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari tangan-tangan Yahud, yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan salat di masjid tersebut tidak sama dengan salat di masjid-masjid yang lain, dilipat gandakan keutamaannya. Akan tetapi tetap saja salat sunnah itu lebih utama diamalkan di dalam rumah membaca Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk ditegakkan sholat sunnah di rumah ketika itu beliau berada di kota Madinah. Beliau berada di kota Madinah. Sehingga oleh karena itu tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian kecuali apabila sholat sunnah tertentu seperti qiyamul lail pada bulan Ramadan, sholatul khusuf, dan sholat sunnah yang lainnya, barakallahu fikum, yang mana justru dianjurkan atau disunahkan untuk diamalkan di dalam masjid. Kemudian Di antara faedah yang bisa kita ambil pada pelajaran ini adalah bahwa suatu hal yang sudah tertanam di kalangan salaf, mulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para tabiin, bahwasanya kuburan tidak ditegakkan salat padanya. Ini sebuah hal yang sudah tertanam di kalangan salaf. Bahkan ibadah-ibadah lainnya pun juga tidak dianjurkan untuk diamalkan dan dilaksanakan di sisi sebuah kuburan. Sehingga terbukti Ali bin Al-Husain melarang seseorang melakukan doa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini yang menunjukkan bahwa syariat ini sudah jelas, baik tauhidnya dan lawannya kesyirikan sudah dijelaskan dan telah disampaikan oleh Nabi, maka sungguh sangat sangat miris perasaan kita terhadap orang-orang yang tidak mengerti akan tauhid dan tidak bisa membedakan antara tauhid dan kesyirikan, dan bahkan dia menganggap kesyirikan merupakan salah satu ibadah yang mulia dan dianjurkan, waliyadu billah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.